Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, أعزني وأعزكن الله تبارك الله فيكن. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Intishar li Huquq Al-Mu'minat, ditulis oleh Ummu Salamah hafizahallahu ta'ala. قالت حفظها الله فصل تعليم البنت وتأديبها. Pasal mengajari anak wanita dan memberikan adab kepada mereka. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوم وقوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka tersebut dijaga oleh para malaikat-malaikat yang keras lagi kaku. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan para malaikat tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Rawal Imamul Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها jad'a. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan begitu pula Imam Muslim rahimahullah di dalam kedua sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, setiap anak yang terlahirkan adalah terlahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Terlahirkan dalam keadaan Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. sebagaimana binatang ternak akan melahirkan binatang ternak pula. Apakah kamu akan mendapatkan di dalam keturunan tersebut celaan, kekurangan, yaitu binatang ternak tidak akan melahirkan, akan melahirkan bukan binatang ternak? Tentunya tidak. Fahadha al-tifl alladhi qad nabata min al-fitra as-salimah qabala lil-akhi lil-khair wa syar. Fahuwa muhtajin ila ayu allama. فهو محتاج إلى أن يعلم ويؤدب ويوجه التوجيه الصحيح السليم على الطريقة الإسلامية. Maka anak ini yang terlahirkan tersebut sungguh dia tumbuh dari fitrah yang selamat. Maka fitrah yang selamat tersebut, dia akan menerima segalanya, kejelekan maupun kebaikan. Anak yang terlahirkan tersebut dalam keadaan fitrah, dia akan menerima segalanya, kejelekan atau kebaikan. Maka anak tersebut sangat butuh untuk diajari, untuk diberikan adab, untuk diberikan arahan dengan arahan yang sahih, yang benar, as-salim, yang selamat, sesuai dengan metode Islamiyah. Metode Islamiyah. Maka di sini Syekh ingin menyampaikan pada kita bahwasanya anak yang baru terlahirkan atau anak yang terlahirkan dalam keadaan fitrah, mereka tersebut sangat rentan untuk menerima segalanya, baik yang jelek ataupun baik. Naam, baik yang benar maupun batil. Sehingga mereka butuh untuk diajari, dibimbing, diberikan pengarahan, diberikan adab, dengan adab yang sah, yang benar dan selamat. Tentunya semua itu ditempuh dengan cara Islamiyah. Fahadhari, hadhari an tuhmilu hadhihi al-miskina hatta ta'isha kamathalil bahimati la ta'rifu amra diniha wala amra dunyaha wa lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-qudwata al-hasanata walakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qudwatu al-hasanatu. Maka hati-hati kalian untuk menyepelekan, menyia-nyiakan miskinah ini, yaitu anak wanita ini, sehingga mereka hidup seperti hidupnya seperti binatang ternak yang tidak mengetahui perkara agamanya dan tidak pula mengetahui perkara dunianya. Dan sungguh bagi kalian wahai kaum mukminat ada teladan yang sangat baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam permasalahan membina dan membimbing anak wanita. Bawaba al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi fi kitab al-ilm babu ta'lim ar-rajli amatahu wa ahlahu thumma zakara tahtahu haditha Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لهم أجران rajulun min ahlil kitabi amana binabiyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal abdu al mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibiha wa'allamaha fa'ahsana ta'limiha thumma a'taqaha fa'tazawwajaha falahu ajran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Al-Ilm bab seseorang mengajari budak wanitanya dan keluarganya dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tiga golongan atau tiga orang yang mereka mendapatkan dua pahala. Yang pertama, seseorang yang dari kalangan Ahlul Kitab Yahudi maupun Nasrani yang dia beriman terhadap nabinya. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, Nasrani beriman kepada Nabi Isa, dan kemudian dia beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya ya akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakunallahu wa barakallahu fikunna, yaitu seorang yang mu'allaf sebelum masuk Islam, dia di dalam agamanya yang dahulu, dia komitmen terhadap agamanya, dia istiqomah dalam menjalankan syariatnya, dia memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Misalnya Yahudi, dia semangat dan istiqomah dan pelajari dan mengamalkan Taurat. Dan Nasrani, dia semangat di dalam mempelajari Injil dan mengamalkannya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala istiqomah dari ajaran agama yang sebelumnya dia beragama dengannya, kemudian pahala dia beragama dengan ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang budak. Yang budak ini dia menunaikan hak-hak Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunaikan hak tuannya. Sebagai budak dia melaksanakan hak tuannya. Naam. Ini yang kedua. Jadi dia seorang budak yang amanah. Amanah pada hak Allah dan amanah pada hak tuannya yang menjadi tuan dia, yang membeli diri dia sebagai budak tuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang memiliki budak wanita. Seseorang yang memiliki budak wanita yang dia mengajarinya, membimbingnya dengan sebaik-baik bimbingan. Kemudian dia mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran pada budak wanitanya tersebut. Kemudian tuan tersebut dia membebaskan, memerdekakan budak wanitanya tersebut. Setelah dia memerdekakan, dia menikahi budak wanitanya sendiri tersebut. Maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala yaitu sebelum dia memerdekakan, dia memperlakukan budaknya tersebut dengan baik, dan setelah dia memerdekakan, dia masukkan budak mantan budaknya tersebut ke dalam status keluarga atau status nasab keluarga dia. Asyahid dari hari tersebut, pendalian dari hari tersebut adalah seseorang yang memiliki budak wanita yang dia memperlakukannya dengan baik, bukan dengan cara yang zalim, dengan cara yang kasar, dengan cara yang kaku, karena seorang wanita. Wa rawahu Abu Dawud rahimahullah fi sunanihi bi sanadin hasanin an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr wa farriqu bainahum fil madajib. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan mereka umur 7 tahun. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mereka umur 7 tahun. Dan pukullah mereka, pukul mereka jika tidak melaksanakan sholat tersebut, pukullah mereka dengan sholat tersebut, yaitu jika mereka tidak melaksanakan sholat dalam keadaan umur 10 tahun. Dalam keadaan umur 10 tahun. Dan pisahkan sesama anak wanita kalian dengan lelaki di dalam tidur mereka. Pisahkan di dalam tidur mereka antara lelaki dan perempuan. Nah, bukti pendalilan dari hadis ini berkaitan dengan pasal membimbing anak wanita dan memberikan adab pada mereka adalah menyuruh anak-anak kita apabila sudah umur 7 tahun untuk sholat, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun mereka tidak mau melaksanakan atau bermalas-malasan melaksanakan sholat, maka dibolehkan bagi kita untuk memukul mereka dengan pukulan yang memberi adab, dengan pukulan yang tujuannya memberikan adab, bimbingan, arahan, wejangan dan sejenisnya kepada anak kita yang sudah berumur 10 tahun. Juga apabila sudah umur 10 tahun, pisahkan sesama mereka untuk tidur antara laki dan perempuan. Atau termasuk di sini kata ahli ilmi, yaitu bapaknya tidur bersama anaknya yang sudah umur 10 tahun. Yang sudah umur 10 tahun. Naam. Atau ibunya, ibu tidur bareng bersama anaknya yang sudah umur 10 tahun. Maka ini para ulama juga memasukkan dalam bab ini. Nah, karena umur 10 tahun di situ rentan hal-hal yang negatif. Nah. Baik. Mereka berdalilkan dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah didukul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berumur 9 tahun. Menunjukkan umur 10 tahun mereka sudah paham dengan hal-hal yang demikian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi kita sebagai orang tua untuk memisahkan mereka di dalam tempat tidur apabila mereka sudah sampai umur 10 tahun. Fi hadzal hadithi توجيه عظيم في تربية الأبناء وهو أن طريقة التربية تختلف من زمان إلى الآخر وكل طفل يؤمر بحسب طاقته. Di dalam hadis ini suatu wejangan yang sangat besar, yang sangat agung di dalam tata cara membimbing anak, tata cara membimbing anak yaitu adalah tariqah, metode di dalam membimbing anak berbeda dari satu zaman ke zaman yang lainnya, dan setiap anak diperintahkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Wa kadzalika takhtalifu tariqatu at-ta'dibi min tiflin ila akhar, faminhum man yastaqimu bidarb وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَقِيمُ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ. Kata beliau rahimahullah, dan begitu pula berbeda metode di dalam memberikan adab pada satu anak dengan anak yang lain. Di antara mereka anak tersebut ada yang mereka bisa sadar dengan dipukul. Dengan pukulan baru mereka bisa sadar melaksanakan kewajiban orang tua. Dan di antara mereka ada yang sadar dengan sekedar memberikan kalimat-kalimat yang baik, yaitu nasihat-nasihat yang baik. Maka setiap keadaan ada tempatnya untuk menerapkan metode yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawah al-Imam al-Bukhari wa Muslimun rahmatullahi alaihima fi sahihihima min hadith Umar ibn Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعض. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Umar bin Abi Salimah, beliau mengatakan, dulu aku masih seorang anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana dia ditatisu fi safha, fi sahfa. Dan ketika makan bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanganku itu kesana kemari istilahnya. Yaitu makan satu nampan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Umar yang masih pada saat itu Umar bin Abi Salim masih kecil, ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak di tempatnya sendiri. Di tempatnya itu tidak berdiam, mengambil usaha apa, mengambil makanan di bagian dia sendiri, di sekitar dia. Namun kesana kemari tangannya, ke tempatnya pulang. Pokoknya, yaitu dia tangannya tidak diam di satu tempat saja. Maka ketika Rasulullah SAW melihat hal tersebut, maka kata Umar bin Abi Salimah, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, tatkala tanganku kesana kemari ketika makan bersama Rasulullah SAW di satu nampan. Maka Rasul mengatakan, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah ketika ingin makan, yaitu mengucapkan bismillah sebelum makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat dari dirimu, makanlah apa yang dekat dari dirimu. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, senantiasa nasihat tersebut aku teringat setelahnya sampai sekarang ketika aku makan. Syahid dari hadis tersebut yaitu wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Umar pada saat itu yang masih kecil, teringat terus Umar bin Abi Salimah sampai beliau besar. Sampai Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau masih terus mengenang kalimat Rasulullah SAW yang berupa nasihat sebagai orang tua kepada anaknya. Naam. Maka ini adab dan pengajaran seorang orang tua kepada anaknya. Rawi Muslimun rahimahullah fi sahihi min hadith Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydina hatta yabda'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadhahabat لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها Thumma jaa Arabiyyun ka'annama yudfa'u. Fa akhadha bi yadihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yadhkura ismallahi alaihi. Wa innahu jaa bi hadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha. فَجَاءَ هَذَا الْعَرَبِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهِ مِنْ يَدِهَا. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dulu kami apabila makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami apabila makan bersama Rasulullah SAW dalam suatu nampan, di sini menunjukkan ya akhwati fillah bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bahkan juga bersama istri-istrinya, beliau terbiasa makan dengan satu nampan. Beliau Rasulullah SAW terbiasa, dan ini merupakan sunnah, beliau terbiasa makan di dalam keseharian beliau apabila dalam rumah bersama istri-istrinya dalam satu nampan. Dan begitu pula kalau beliau sedang berada di luar rumah, beliau terbiasa makan bersama sahabat-sahabatnya, makan dengan satu nampan, yaitu makan berjamaah. Maka kita sebagai orang atau umat Nabi SAW yang meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, kita menghidupkan sunnah ini di dalam rumah-rumah kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita apabila sang suami tidak sedang berada bersama kita. Maka kita terapkan ini, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya dan seharusnya kita menghidupkannya. Karena siapa lagi yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang demikian, yang banyak dari kalangan kaum muslimin sekarang meninggalkannya karena menganggap hal itu kurang etis dari sisi kebersihan. Padahal tidak mungkin hal ini diajarkan, dicontohkan, dan diberikan teladan oleh Rasulullah SAW jika memang itu hal suatu hal yang tidak etis atau yang kurang dari sisi kebersihan. Karena Rasul berbuat dan berkata tidaklah dari hawa nafsu dan tidak pula dari kecerdasan akal beliau, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dulu apabila kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu hidangan, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami lebih duluan ke nampan tersebut sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali meletakkan tangan beliau di hidangan dalam suatu nampan tersebut. Kata Hudzaifah bin Yaman, ini adabnya para sahabat. Beliau, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak mendahului Rasulullah SAW di dalam meletakkan makanan mereka, tangan mereka di suatu hidangan, sampai Rasulullah SAW duluan yang meletakkan tangan beliau. Maka kami pada suatu hari dihidangkan suatu makanan. Kemudian makanan telah dihidangkan di hadapan kami. Setelah itu datanglah seorang anak wanita yang masih kecil. Seakan-akan dia itu lapar, tergesa-gesa. Maka dia meletakkan tangannya ke nampan yang dihidangkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ingin bersegera memasukkan atau meletakkan tangannya di nampan yang telah dihidangkan untuk Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Maka Rasulullah SAW mengambil tangan anak kecil wanita tersebut. Kemudian Setelah anak wanita tersebut, datang pula seorang badui. Seorang badui, Arab badui. Seakan-akan pun dia sedang terburu-buru, mungkin karena lapar. Maka Rasulullah SAW pun mengambil tangannya anak badui tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya syaitan ikut berpartisipasi di dalam makanan yang dimakan oleh manusia apabila makanan tersebut tidak diucapkan bismillah ketika melahapnya, ketika sedang menikmatinya atau menikmati makanan tersebut. Maka syaitan pun ikut berpartisipasi pada suatu hidangan yang mana hidangan tersebut tidak diucapkan bismillah di dalam hidangan makanan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW berikutnya, sesungguhnya anak kecil wanita tersebut, dia ingin bersegera mengambil makanan tersebut supaya syaitan bisa ikut berpartisipasi melalui anak kecil wanita tersebut dengan tergesa-gesa. Syaitan ingin menjadikan wasilah melalui anak wanita tersebut, anak kecil wanita tersebut, untuk ikut makan di hidangan ini. Maka dengan sebab itulah aku mengambil tangannya, aku mengambil tangan anak kecil tersebut karena dia tidak mengucapkan bismillah ketika mau mengambilnya. Dan begitu pula badu ini, dia ingin syafahan mengambil makanan melalui tangan badui tersebut. Maka aku pun mengambil tangannya, dan demi jiwa di tanganku, dan demi jiwaku di tangan Allah, benar-benar tangan syaitan la'natullah alaihi itu berada di tanganku ketika aku memegang tangan anak wanita kecil tersebut. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, benar-benar tangan syaitan, benar-benar tangan syaitan ada di tanganku, di genggamanku, ketika aku memegang tangan anak wanita tersebut. Asyahid ya akhwati fillah, bukti pendalilan dari hadis ini ya akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakunallah wa barakallahu fikunnah, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan arahan, bimbingan, bahwasanya jangan tergesa-gesa di dalam menikmati makanan yang telah dihidangkan, karena itu akan melalaikan kita di dalam mengucapkan bismillah. Kalau demikian terlalaikan seseorang dari mengucapkan bismillah, maka syaitan la'natullah alaih ikut makan bersama kita atau makan pada suatu hidangan melalui tangan seseorang yang tidak mengucapkan bismillah ketika awal dia mengucapkan na'am, doa tersebut ketika awal dia tidak mengucapkan bismillah dalam hidangan atau makanannya tersebut. Maka kita pun demikian senantiasa mengajarkan anak-anak kita, karena di sini Rasulullah SAW mengatakan jariah. Jariah yaitu tentunya anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh. Kalau anak lelaki namanya gulam, menunjukkan belum baligh. Kalau anak wanita yang belum baligh namanya jariah. Sehingga di sini jangan kita meremehkan terhadap anak-anak wanita kita. Bagi siapa yang memiliki anak kecil, jangan biarkan mereka untuk tidak mengucapkan bismillah jika mereka sudah mampu untuk mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan la'natullah alaih ikut berpartisipasi dalam makanan anak kita ketika anak kita tidak mengucapkan bismillah dalam hidangan adalah makanannya, walaupun mereka itu belum baligh, belum mukallaf. Dalilnya apa yang barusan kita sebutkan dari hadis Hudzaifah ibnu Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslimun rahmatullah alaihi. Baik. Fala yutahawanu fi haqqis saghir fayuhmalu ala ta'lim wa la yughali fi haqqihi ويتشددوا عليه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Maka jangan meremehkan, menyia-nyiakan hak anak-anak kecil dan menelantarkan mereka dari membimbing mereka. Jangan meremehkan hak-hak mereka dan jangan menelantarkan mereka dalam memberikan bimbingan ta'lim kepada mereka. Dan juga jangan bersifat ekstrim terhadap hak-hak anak kecil dan bersifat kaku kepada mereka. Maka di sini Syekh ingin memberikan arahan pada kita terhadap anak-anak kita, jangan meremehkan dan menelantarkan dalam membimbing mereka, jangan meremehkan terhadap hak-hak mereka dan meremehkan atau menelantarkan di dalam mengajar mereka, dan jangan kita kaku, kasar, keras kepada mereka, yaitu kaku di dalam melapa hak-hak mereka dan keras terhadap diri-diri mereka. Allah berfirman, wahai ahli kitab, jangan kalian berbuat hulu di dalam agama kalian dan jangan kalian berkata kepada agama Allah kecuali kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berilah kalian kemudahan, jangan kalian berikan kesusahan. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dan jangan kalian berikan kabar yang membuat mereka lari. Fa in kana hadha at-tawjihu lil kabir fama baluka bis-shaghir. Maka apabila hadis ini yang mana Rasul mengatakan berilah kemudahan, jangan kalian berikan kesusahan, dan berikanlah kabar gembira, dan jangan kalian membuat mereka lari. Apabila hadis ini dituduhkan nasihatnya kepada orang-orang besar, maka bagaimana menurut kamu, kata Syekh, apabila hal ini ditujukan kepada anak kecil? Tentunya anak kecil pun lebih besar untuk hadis ini ditujukan pada diri kita, untuk memberikan kemudahan pada anak kecil dan tidak memberikan kesusahan pada mereka, memberikan kabar gembira kepada anak kecil dan jangan membuat mereka lari dan takut terhadap kita. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Wa kadzalika al-kabir la yastaghni 'an at-ta'lim. Begitu pula orang besar, jangan meremehkan di dalam memberikan ta'lim. Begitu pula orang besar, jangan meremehkan di dalam memberikan ta'lim. Naam. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Fatimata ishtakat radhiyallahu ta'ala anha ishtakat ma tulqi min ar-raha mimma tathanuhu fabalagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabin فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت عائشة فجاء رضي الله تعالى عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له رضي الله تعالى عنها فأتانا وقد أخذنا مضجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا الله 33 وسبح الله 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. رواه البخاري ومسلم. Demikian pula memberikan taklim kepada orang besar, jangan diremehkan. Begitu pula memberikan taklim, jangan nasihat kepada orang besar, jangan diremehkan. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkeluh kesah, curhat terhadap apa yang beliau dapatkan dari keletihan dan kepayahan di dalam urusan rumah tangganya, urusan dapur. Kelelahan beliau radhiyallahu ta'ala anha di dalam mengurus dapur beliau. Naam. Dan sampai kabar kepada beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang tawanan. Maka Fatimah mendatangi bapak beliau dan meminta kepada bapaknya seorang pembantu. Namun bapaknya tidak mengabulkan permintaan anaknya. Kemudian Fatimah menyebutkan curhatnya tersebut, curahan hatinya tersebut kepada Aisyah, yaitu mencari cara yang lain untuk bisa mendapatkan pembantu. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Aisyah menceritakan apa yang beliau rasakan dari kepayahan dan keletihan mengurus dapur. Maka setelah mengatakan demikian tersebut, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan apa yang menjadi curhat anak beliau Fatimah kepada dirinya. Setelah Aisyah menceritakan curahan hati anak beliau, maka Rasulullah SAW mendatangi kami dalam keadaan kami ini sudah mau tidur. Yaitu Rasulullah SAW datang kepada Fatimah, yang mana Fatimah dan Ali sudah berada di tempat tidur, mau tidur. Naam. Maka kami berdiri, kembali bangun kembali dari tempat tidur kami yang sudah mau tertidur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tetap kalian di tempat tidur kalian. Yaitu Rasul langsung masuk ke dalam rumah beliau dalam keadaan kedua suami istri tersebut, anak dan mantu beliau sudah ada di tempat tidur. Ketika mereka ingin bangun dari tempat tidurnya, Rasul mengatakan, tetap kalian di atas pembaringan kalian. Sampai-sampai kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, aku mendapati dinginnya kaki beliau, yaitu kaki bapaknya, di dadanya. Di dada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua, wahai anak dan mantuku, yang lebih baik daripada apa yang kalian minta kepadaku, yaitu minta pelayan, pembantu. Yaitu yang lebih baik dari itu adalah apabila kalian ingin tidur, apabila kalian ingin beranjak tidur ke atas pembaringan kalian, maka bertasbihlah, maka ucapkanlah Allahu Akbar sebanyak 34 kali dan mengucapkan Alhamdulillah 33 kali dan mengucapkan Subhanallah 33 kali, semuanya 100. Hal itu lebih baik bagi kalian daripada apa yang kalian minta kepadaku dari seorang pelayan yang melayani kalian. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW syahid bahwasanya Rasulullah SAW pun memberikan arahan dan wejangan, nasihat, bimbingan kepada orang besar, yaitu anak beliau, anak wanita beliau yang beliau cintai dan sayangi. Naam, walaupun mereka sudah menikah. Hadis ini yang terakhir ini sangat banyak faedah yang bisa kita ambil darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli ilmi, karena ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat banyak syarah yang menyebutkan tentang hadis ini. Tidak mengapa kita menyebutkan beberapa sebagaimana disebutkan ahli ilmi dari hadis tersebut. Di antara faedah hadis tersebut, bahwasanya apa yang dilakukan oleh sang istri dalam urusan rumah tangganya itu suatu kepayahan dan keletihan. Namun jika mereka sabar di dalam melaksanakannya dan mereka setiap hendak beristirahat entah itu siang ataupun malam, mengucapkan hal ini, maka kepayahan dan keletihan apa yang mereka dapatkan itu akan dilipat gandakan dari zikir yang mereka lakukan tersebut. Naam. Ini Rasulullah SAW menyebutkan tasbih, takbir dan tahmid tersebut itu sebagai pengganti keletihan mereka dan hiburan bagi mereka dari kepayahan yang mereka dapatkan ketika sedang mengurusi rumah tangga mereka. Maka oleh karena itu kita pun bagi para akhwat, para ummahat, begitu pula apabila kita mendapat kepayahan keletihan dalam mengurus rumah tangga, maka kita ingin tidur sejenak, maka sempatkan hal ini supaya lebih baik hal itu kita mendapatkan pahala. Kemudian faedah berikutnya adalah dari hari tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmi, dibolehkan bagi seseorang meminta kepada orang tuanya terhadap kebutuhan yang dia inginkan dari urusan rumahnya kepada orang tuanya. Dan ini bukan termasuk bagian dari tasawul yang tercela. Tasawul minta-minta mengemis yang tercela. Nah, tidak mengapa hal tersebut jika sang anak membutuhkan terhadap apa yang dia butuhkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk membantunya dalam masalah rumah tangganya. Sebagaimana Rasulullah SAW, Fatimah datang memintanya, meminta kepada tersebut, dan Rasulullah SAW tidak mencela, tidak merenghardik dan tidak mengatakan bahwa dia terjatuh dalam pelarangan yang Rasulullah SAW sangat menjelekkan perbuatan meminta-minta atau mengemis. Namun Rasulullah SAW tidak menyetujui permintaan tersebut karena perbuatan, apa karena mereka belum terlalu darurat, belum terlalu sangat butuh terhadap pelayan, karena ada yang lebih baik dari hal itu, dari pelayan yang mereka butuhkan. Dari hadis ini Rasul tidak mencelah perbuatan Fatimah radhiyallahu taala anha terhadap apa yang disebutkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidak menyetujuinya, Fatimah meminta Fatimah melakukan cara yang berikutnya, yaitu meminta tolong kepada Aisyah untuk meminta kepada suaminya, bapak beliau, untuk diberikan pelayan terhadap dirinya karena kepayahan dan keletihan yang beliau dapatkan di dalam mengurusi rumah tangganya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan al-ilmi, kita sebutkan dua lagi karena waktu yang tidak memungkinkan, yaitu tidak mengapa bagi orang tua masuk ke dalam rumah anaknya walaupun tanpa izin. Sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha dalam keadaan mereka sudah masuk, dalam keadaan mereka sudah ada di atas pembaringan. Maka di sini para ulama mengatakan tidak mengapa bagi orang tua untuk masuk ke dalam rumah anaknya walaupun di waktu-waktu yang aurat ibaratnya, di waktu-waktu aurat ibaratnya, karena Fatimah dan Ali sudah berada di atas pembaringan. Tentunya bagi suami istri di atas tempat tidur biasanya memakai pakaian yang biasa di dalam rumah, bukan memakai cadar, memakai baju, jubah dan pakaian yang sebagaimana mereka ketika berada di luar rumah. Kemudian tidak, faedah yang berikutnya yang terakhir, walaupun bukan pembatasan, bahwasanya tidak mengapa bagi orang tua sebagaimana di sini kata Fatimah, beliau mendapatkan dinginnya kaki beliau di dada Fatimah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa bagi orang tua meletakkan bagian dari tubuh kakinya atau tangannya ke tubuh anaknya walaupun sudah nikah, tapi dalam batas yang normal. Naam. Ini yang disebutkan ahli ilmu dan ini bukan suatu aib hal tersebut, walaupun dari kalangan Syiah radhiyallahu taala anha mencelah perbuatan Rasulullah SAW, padahal ini adalah suatu hal yang sangat sangat jelek dari tuduhan Syiah Rafidah kepada Rasulullah SAW, karena mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW meletakkan kepala beliau di antara maaf payudara Fatimah radhiyallahu taala anha, maka ini suatu kedustaan yang keji terhadap Nabi SAW. Tapi yang syahid bahwasanya kaki beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan suatu aib hal tersebut, karena hal itu adalah seorang anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya, dan ini bukan suatu hal yang aib. Naam, kecuali kalau di sana khawatir fitnah, maka ini jangan seorang orang tua melakukan hal tersebut atau anak membuka peluang dari perbuatan tersebut. Tentunya ini dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi dan sosok rasul yang terjaga dari segala bentuk fahisyah, segala bentuk kekejian, segala bentuk kemungkaran yang Allah menjaganya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih banyak faedah yang disebutkan oleh ahli ini dari hadis tersebut, namun kita cukupkan hal di dengan faedah-faedah itu sebagai tambahan ilmu bagi kita. Karena waktu yang membatasi, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.